satu buah persembahan irama pamungkas busana salam yang tentu bisa menutup acara pada malam hari ini ada Astiki Menu. Kita mengucapkan terima kasih kembali dan kami mohon pamit mohon kundur dan kami mohon maaf lahir dan batin untuk semua hiburan yang kami persembahkan pada malam hari ini. Akhir dalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.